lamanya. Beta yakin cuma Ale yang terbaik, paling terbaik. Cinta sedih tengah jalan, semungkin beta akhiri hubungan ini. Nona jantung hati, biar orang tahu betul berbeda sayang, tapi beta tetap cinta. Walau beda agama, terserah no sanggup mau bilang apa di belakang. Beta sing peduli, beta tetap cinta. Mengapa beta si anugerah dari yang kuasa? Percaya beda keyakinan, tapi si tak hibur beta. Mengapa nona perlu sedih, masa hidup semati? Kata pun cinta paling terbaik. Cinta sedih tengah jalan, semungkin kita akhiri hubungan ini. Menajam tong hati, biar orang tahu betul berbeda sayang, tapi beta tetap cinta. Melalui beda agama, terserah nasamu mau bilang apa di bandara. Beta sempat jeli, beta tetap cinta. Kenapa beta senangkan dari yang kuasa? Percaya beda keyakinan, tapi si takdir berbeda. Depan nona terus sedih, masa hidup semati. Kata pun cinta, satukan cinta. Walau beda agama, terserah dosamu mau bilang apa di belakang. Beta sempat jeli, beta tetap cinta. Kenapa beta senang dari yang kuasa? Percaya beda keyakinan, tetapi berbeda. Dua nona terus sedih, masa hidup semati. Katupun cinta, satukan perbedaan.